Longgo. Longgo. Jepara ya. Semoga keadaan Esmeralda ini tidak bosan ya semuanya ya Dek Endang ya. Menjadi berkenan di hati. Monggo adik. Pepele. Bara Elsita. Terima kasih ya. Style. Music. Musiknya melayoni ya.